بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله، حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah، melanjutkan kajian kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita sampai kepada hadis Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Kata Anas, terbiasa atau sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Dengan doa ini beliau ucapkan, ya Allah, anfa'ni bima 'allamtani. Jadikan bermanfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan aku ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni 'ilman yanfa'uni, dan beri aku rizki ilmu yang bermanfaat bagiku. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah nahwuhu. Di Tirmidzi juga riwayat serupa dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala fi akhirih, cuman ada tambahan lafaz di akhirnya, wa zidni ilma, dan tambahi untukku ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang aku berada padanya. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung diri kepada Allah dari kondisi atau keberadaan ahli neraka. Wa isnaduhu hasan, dan Tirmidzi dikatakan sanadnya hasan. Taib. Hadis Anas salah satu dari jawami'ul ad'iyah, dari doa-doa yang jami', yang simple dan begitu padat, begitu penting isinya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan bermanfaat bagiku ilmu yang Kau ajarkan padaku. Ini mengingatkan kita kepada riwayat man 'amila bima 'alima warathahu Allah 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka akan Allah berikan padanya ilmu yang tidak ia ketahui. Kalau dia amalkan yang dia tahu, yang sudah dia fahami dari ilmu, akan Allah tambah baginya, Allah berikan ilmu yang belum dia ketahui. Demikian, pertama beliau meminta kepada Allah manfaat agar bermanfaat rizki berupa ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Dan manfaat itu adalah pengamalannya. Ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan. Saat dia dilakukan, bermanfaatlah ilmu itu bagi orangnya. Selama orang tidak mengamalkan ilmunya, seberapapun banyak ilmu yang dia tahu, pertanda kalau ilmunya tidak bermanfaat baginya. Di dalam tambahan Tirmidzi, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah untukku ilmu. Ini mengisyaratkan meminta tambah kepada Allah agar terus dirinya berjalan di jalan ilmu, di jalan para ulama ahlul ilm. Oleh karenanya disebutkan tidak ada Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk meminta tambah sesuatu kecuali ilmu dalam ayat Qul Rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rabbku tambah untukku ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah atas setiap atau segala kondisi yang aku ada padanya. Karena Allah menjanjikan kalau seorang hamba bersyukur kepadanya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah untuk kalian kenikmatannya. Lalu Rasulullah juga berlindung diri kepada Allah, wa a'udzu billah min hali ahli nar, aku berlindung diri kepada Allah dari keadaan atau kondisinya ahli nar. Mengisyaratkan bahwa kondisi mereka sangat buruk, kondisi mereka sangat menghinakan, sangat mengenaskan, maka meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari setiap keadaan yang itu sifat ahli nar, setiap keadaan yang mengenaskan, yang menghinakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Banyak riwayat salaf yang menjelaskan pentingnya pengamalan terhadap ilmu. Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan la yazalur rajul jahilan bima 'alim hatta ya'mal. Tetaplah seorang itu teranggap jahil, bahkan dengan segala ilmu yang telah dia pelajari, sampai dia mengamalkannya. Kalau dia telah amalkan, baru dia alim. Selama dia tidak atau belum amalkan, tetaplah dia teranggap jahil. Demikian pula disebutkan cincin Husain atau Hasan terukir padanya qad alimta fa'mal. Kamu telah tahu, kamu telah berilmu, maka amalkan. Demikian salafus saleh mendidik diri mereka untuk mengamalkan apa yang mereka tahu dari ilmu, dari qala Allah, dari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu mereka berusaha untuk mengamalkannya seperti yang disebutkan oleh muhaddithin, kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bihi. Dilihatkan dari Ibnu Sirin atau yang lain banyak, kami yakni para salaf, lafaz kami menunjukkan itu yang ma'ruf di kalangan mereka, bukan hanya aku, tapi yang beliau katakan kami. Yakni kami salaf, di zaman salaf para tabi'in, sahabat, kami untuk menguatkan hafalan kami terhadap hadis-hadis, kami mengamalkannya. Ketika itu diamalkan, maka lekat kuat dalam hafalan mereka. Karena diamalkan, sehingga ingat terus riwayat-riwayat itu. Makanya sebab, termasuk sebab terbesar orang mudah lupa terhadap ilmunya, karena dia gak ngamalkan. Bagaimana mau diingat tuh gak diamalkan. Sehingga kalau ditanya atau mungkin lewat masalah itu, seakan seperti gak pernah dengar, padahal sudah pernah dia pelajari. Yang mana ya? Hadis apa ya? Jadi dia lupa, lalai, gak diamalkan. Tapi kalau itu diamalkan, apalagi amalan yang memang tiap hari sifatnya, seperti rawatib, witir atau yang semisalnya, zikir-zikir, doa-doa, ya terus teringat yang dia ngamalkan. Makanya itu yang mereka katakan, kunna nasta'in ala hifdzil hadith bil amali bihi. Kami menguatkan hafalan hadis kami dengan pengamalannya, diamalkan. Dan itu tujuan daripada ilmu, buah yang dinanti-nantikan, ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar teori yang dipelajari, didengar, ditulis, dihafal. Gak ada gunanya dan tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Makanya juga Imam Baghawi menunjukkan lebih jelas, beliau sebutkan bahwa saat kaum Bani Ubaid menguasai Baghdad, mereka Rafidhah, Syiah yang mencaci maki, mencela, melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fitnah di zaman itu, mereka kuasai Baghdad sehingga masjid-masjid dipenuhi mereka yang pegang, mimbar-mimbar mereka yang bicara. Isinya caci makian kepada Abu Bakar, Umar, dan segenap sahabat radhiyallahu anhu. Maka ahlu sunnah di zaman itu, karena enggak tahan dan tidak sabar mendapati sahabat nabinya dicela, mereka keluar dan tidak bisa tinggal di Baghdad. Mereka memilih tinggal jauh di luar pinggiran kota Baghdad, sehingga telinganya aman, terselamatkan dari fitnah semacam itu. Artinya bukti itu diamalkan. Kan selama ini dipelajari dalam akidah oleh mereka, mencintai para sahabat, memuliakan mereka, dan seterusnya, ma'ruf, dalil-dalil banyak tentang itu. Nah, sekarang pengamalannya, maka diamalkan ilmunya. Mereka enggak tahan untuk tinggal di Baghdad sementara mimbar dipenuhi dengan orang-orang yang mencaci maki, melaknati para sahabat Rasulullah SAW yang mereka cintai dan mereka muliakan. Intinya ilmu diamalkan. Allah menyebutkan dalam Quran, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dimauidhahkan kepada mereka, niscaya itu yang terbaik bagi mereka. Artinya segala yang sudah disampaikan, kalau saja itu mereka amalkan, itu yang terbaik. Maka thalibul ilm, seorang yang belajar ilmu dan mengamalkannya, selama dia amalkan itu ilmunya, ala khair azim, dia berada di atas kebaikan yang sangat besar, alal khairiyah. Karena itu yang Allah janjikan, lakana khairan lahum, niscaya itu yang terbaik bagi mereka. Kalau ilmu yang mereka pelajari mereka amalkan, demikian yang seharusnya, dan itu bahkan kewajiban orang yang punya ilmu sebagaimana nasihat juga dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sebutkan ma'ruf dari beliau, laisal ilmu ma hufid wa innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafalkan, tetapi yang bermanfaat bagimu. Artinya, hakikat ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', bukan banyak-banyakan perbendaharaan ilmu, bahwa dia telah baca ini, bahwa dia telah kuasai itu, bukan itu. Dia hafal ini itu, tapi hakikat ilmu nafi', ma nafa', yang bermanfaat bagi orangnya. Bagaimana itu bermanfaat? Bermanfaat saat ilmu itu merubah dirinya, merubah kepada kondisi yang lebih baik tentunya, menjadikan dia taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, amal ibadahnya terbenahi, akidahnya terbenahi, akhlak, adabnya terbenahi, pertanda kalau ilmu dia bermanfaat, merubah sifat-sifat dia, karakter yang ada padanya, dulunya mungkin ini begini begitu, ada mungkin beberapa catatan dan kejelekan padanya. Namun begitu ilmu itu masuk, ada padanya, dia dirubah, bermanfaat baginya. Sehingga terbenahi tutur katanya, terbenahi amalan ibadahnya, dan kesehariannya dalam dia bermuamalah kepada istrinya atau istri kepada suaminya, kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Kita ingat hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah hingga dia ditanya tentang beberapa perkara. Salah satu yang disebutkan dalam hadis, wa an ilmihi fi ma fa'ala bihi, tentang ilmunya, bagaimana dia melakukannya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya, atau di lafaz khatib, wa an ilmihi madza 'amila fihi, tentang ilmunya dia akan diminta pertanggungjawaban bagaimana dia mengamalkannya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya, kan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmu berbuntut panjang, tidak hanya sebatas teori yang kita pelajari di dunia. Kalau seorang hamba mengingat dan menyadari hal itu, ya cukup membuat dirinya untuk tergugah semangatnya mengamalkan apa yang menjadi hujjah baginya. Dan tadi wasiat dari Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, berilmu, sampai kamu menjadi muta'allim. Muta'allim, pembelajar. Ini belajarlah dulu, itu tahapannya, untuk kamu bisa kelak menjadi seorang alim. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila, kata Abu Darda. Itu pun saat kamu sudah mencapai derajat seorang alim, tetap kamu belum teranggap alim dengan segala ilmu yang ada padamu sampai kamu amalkan, sampai kamu mengamalkannya. Makanya kata Fudhail Ibn Iyad juga, Imam rahimahullah, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Tetaplah seorang alim itu dianggap jahil sampai dia mau ngamalkan ilmunya. Fa idza 'amila bihi kana 'alima. Kalau dia amalkan baru dia dianggap alim. Kalau enggak dia jahil. Percuma. Tidak bermanfaat baginya ilmu segala yang dia pelajari. Dan ma'ruf atsar Ali radhiyallahu an, hatafa al-ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. ilmu itu memanggil amalan. Ini kalau ilmu ada di sini pada dirimu, dia memanggil amalan, harus ada bersamanya untuk datang. Artinya ada, kamu amalkan. Kalau memang datang, artinya ada pengamalan, maka ilmu itu lekat pada dirimu, ilmu itu akan terus pada dirimu, bermanfaat. Tapi kalau tidak datang itu amalan, artinya enggak ada pengamalanmu terhadap ilmu, ilmu pun akan meninggalkan kamu. Tahan. Dia pun akan pergi, karena enggak ada temannya. Temannya amalan ini. Artinya enggak akan bermanfaat. Ilmu itu saat tidak diamalkan. Dan itu seperti Ibn Mas'ud sebutkan menjadi sebab ilmu itu terlupakan. Beliau katakan ini la'ahsibu al-abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ah ya'maluha. Aku menganggap bahwa seorang hamba bisa lupa dari ilmu yang pernah dia pelajari. Saat dia pelajari, dia kuasai betul, dia fahami dengan baik. Tapi bisa terlupakan karena dosa atau kesalahan yang dia perbuat. Dan itu kan bukti dia enggak ngamalkan. Dia enggak amalkan ilmunya, dia lakukan maksiat, dosa ini, itu. Karena dia tidak amalkan, terhukum, dihukumi dengan terlupakan dari ilmu yang pernah dia pelajari. Maka tidak bisa dipisahkan abadan antara ilmu dengan pengamalannya. Seperti kita sebutkan tadi, itu sifat salaf. Rahimahumullah. Itu kondisi mereka. Kata Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, haddatsana alladhina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlafuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal fata'allamu al-Qur'an wal 'amala jami'an. Kami, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, diceritai, disampaikan kepada kami oleh masyayikh kami, para guru-guru kami, yang membacakan Quran, membacakan hadis kepada kami, bahwa mereka juga, para sahabat Nabi, belajar dari Nabi SAW, sama seperti itu, mereka ambil 10 ayat dari Rasulullah, mereka pelajari, dan mereka enggak pindah ke ayat berikutnya, enggak ngambil ayat berikutnya sampai mereka pelajari betul dan mereka amalkan sekaligus. Ini kalau ada di situ yang 10 ayat ini Allah halalkan ini, ya mereka halalkan, mereka yakin halalnya. Ada yang haram mereka tinggalkan, mereka yakini haramnya. Perintah mereka kerjakan. Begitulah mereka pelajari Quran, sekaligus mereka mengamalkannya. Begitulah salaf, seperti disebutkan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Berarti ada bentuk orang meninggalkan ilmu. Orang meninggalkan ilmu kadang dengan meninggalkan yang wajib-wajib. Allah atau Rasul wajibkan. Atau dia melanggar yang haram, yang Allah larang dari kabair dzunub atau yang lain. Dan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang mengancam, mencela orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya kepada orang ini, kelompok pertama ini. Dia tahu itu perintah wajib, tidak dia kerjakan. Dia ngerti itu larangan, haram, tetap saja dia lakukan. Maka yang dicela dan diancam orang-orang seperti ini. Bentuk yang kedua, meninggalkan juga ilmu, tapi ilmu yang sifatnya mustahab, yang sunnah. Tidak sampai tingkat wajib. Atau dia lakukan beberapa perkara yang hukumnya makruh, bukan haram. Ya, yang kelompok kedua ini bisa juga kena celaan, tapi nggak sampai masuk kepada maksud ayat-ayat dan hadis yang tersebutkan bagi orang-orang yang tadi meninggalkan atau tidak mengamalkan ilmunya. Yang jelas, yang seyogianya, yang seharusnya kalau itu konteksnya kepada thalibul ilm, penuntut ilmu, yang belajar ilmu, dia harus jaga yang sunnah-sunnah, dia jaga pengamalannya, dan dia tinggalkan bukan hanya yang haram, tapi juga yang makruh-makruh. Itu yang dicontohkan oleh salaf rahimahumullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, fal miskin, kullul miskin, orang yang miskin, miskin yang dimaksud bukan miskin harta, bukan kurang ekonominya, tapi miskin yang dimaksud sangat kasihan. Orang yang sangat kasihan adalah yang meluangkan banyak waktunya untuk belajar ilmu. Ini dia berkorban sebetulnya. Duduk lama, belajar, belajar ini, belajar itu, tahunan bahkan mungkin. Mungkin bahkan juga keluar biaya, ke sana, kemari, bahkan mungkin keluar negeri, kan biaya semuanya. Dan waktu, bukan sehari, sebulan, dua bulan, mungkin sekian tahun. Dia luangkan waktunya sekian lama untuk ilmu, tapi dia kemudian tidak amalkan. Ironisnya dia tidak amalkan itu ilmu. Miskin, kasihan sekali orang ini, kata Ibnu Jauzi. Kenapa kasihan? Telah terlewat dari dia kelezatan-kelezatan duniawi. Sekaligus hilang darinya kebaikan-kebaikan ukhrawi. Artinya kelezatan duniawi layaknya orang lain yang dia nggak mau belajar ilmu, ya dia dapati kelezatan duniawi dalam tanda kutip. Dia akan dapati kenikmatan duniawi. Yang ke sana, yang kemari, berfoya-foya. Jadi dia dapati dunianya, ini orang kan nggak dapat. Karena dia meluangkan waktu untuk belajar ilmu. Nggak sebentar, lama. Maka kenikmatan duniawi hilang darinya. Yang semestinya gantinya adalah kebaikan ukhrawi, dia dapati pahala besar kalau saja dia amalkan ilmunya. Tapi itu juga luput, hilang darinya karena dia tidak mengamalkan. Maka tidak ini juga tidak itu. Istilah orang awam, mereka katakan la min Yusuf wala min qamisuh. Tidak dapat Yusuf, tidak dapat pula bajunya. Peribahasa saja mengingatkan kejadian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ayahnya nggak ngedapetin Nabi Yusuf kan, dibilang hilang dimakan serigala dan sebagainya. Tapi paling tidak mending dapat bajunya, nggak diciumi, ya ini mending lah. Yusufnya nggak dapat, masih dapat bajunya. Nah, orang seperti ini diibaratkan Yusufnya nggak dapat, hilang, hatta bajunya juga dia nggak dapat. Maka apa yang dia dapati? Merugi sekali, kasihan sekali. Dunia nggak dia dapati, akhirat pun hilang darinya. Artinya diingatkan oleh Ibnu Jauzi, kerugian besar saat orang tidak mendidik atau tidak membiasakan dirinya untuk mengamalkan ilmu yang ada padanya, maka dia datang dalam keadaan muflis, pailit dunia akhiratnya, plus hujah semakin kuat pada dirinya. Karena dia sudah tahu, dia punya ilmu. Dan seperti itulah sifat Yahudi. Wallahiyadzubillah. Makanya menjadi maghzub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka tahu, paham betul. Tahu Rasulullah SAW seperti tahu anak kandungnya sendiri. Bahwa itu hak. Dan telah dikabarkan dalam Taurat oleh nabi-nabi mereka. Tapi enggak ada pengamalan. Enggak ada kemudian ditaati, diimani. Ala kulli hal, itu yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ilmu itu bermanfaat. Kapan bermanfaat? Ya saat diamalkan. Dan itu butuh taufik dari Allah. Maka mintalah selalu kita semua taufik, agar Allah berikan taufik mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari. Di akhir hadis riwayat Tirmidzi tadi, walhamdulillah ala kulli hal, dia selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi, baik itu kebaikan yang menyenangkan baginya ataupun itu kejelekan yang memadorotkan dan menyengsarakan dirinya, ya dia puji Allah, alhamdulillah. Karena segala sesuatunya pasti baik. Allah inginkan, hanya saja manusia karena kelemahannya gak tahu kalau itu baik baginya. Padahal Allah inginkan yang terbaik. Dalam setiap apa yang Allah tentukan dan Allah pilih untuknya. Sebagian salaf menyebutkan, aku tenang atau aku cukup bahagia kalau apa yang aku minta tidak aku dapati. Dan Allah pilihkan bagiku sesuatu yang tidak aku harap. Kenapa beliau katakan? Karena itu pilihan Allah untukku. Yang pasti, apa yang Allah pilih itu yang terbaik karena Allah Maha tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu segala sesuatu apa yang tidak kalian ketahui. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Adapun kondisi penghuni neraka, ya segala sifat mereka dari kekufuran, kefasikan di dunia, atau azab, hukuman berat di akhirat kelak, itu kondisi ahli neraka yang kemudian Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah dari semua itu. Pantas seorang muslim berdoa memohon kepada Allah semua itu, seperti yang Rasulullah SAW sering baca doa ini. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Aisyah, qala 'allamaha hadha ad-du'a. Rasulullah SAW ajarkan padanya doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya. Ajilihi wa ajilih. Baik kebaikan yang cepat, yang sekarang ini, ataupun yang nanti, yang akan datang dan belum ada. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Kebaikan yang aku tahu itu baik, ataupun bahkan yang aku belum tahu, tidak tahu kalau itu baik, aku minta kepadamu. Wa a'udzubika minasyarri kullihi. Dan aku berlindung diri kepadamu dari kejelekan semuanya. Ajilih wa ajilih. Kejelekan yang sekarang, yang cepat, ataupun yang nanti akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Yang aku tahu itu jelek, ataupun bahkan yang aku enggak tahu kalau itu jelek. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Segala kebaikan yang diminta oleh nabi, aku minta kepadamu. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari segala kejelekan yang nabimu berlindung diri kepadamu. Segala kejelekan yang Rasulullah berlindung diri kepadamu, ya Allah, aku juga berlindung diri dari kejelekan itu. Maka luas sekali. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan segala yang mendekatkan aku kepada jannah, pada surga itu dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar, dan aku berlindung diri kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba minha min qaulin wa amal, dan segala yang mendekatkan ke neraka itu dalam bentuk ucapan atau amalan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadaitahu li khaira. Dan aku memohon kepadamu agar engkau jadikan setiap qadha, setiap ketetapanmu untukku, yang kau tetapkan untukku, jadikan itu baik bagiku. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, wa shahahahu Ibnu Hibban, Hakim. Dan hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban juga hakim. Hadis ini juga luar biasa, azim, jami' min jawami'id du'a wal'alahu min ajma' ad'iyah. Dia termasuk doa yang sangat jami', yang sangat luas dan banyak masuk di dalamnya segala doa-doa yang lain. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Pertama, aku memohon kepadamu kebaikan semuanya. Semua kebaikan. Karena kebaikan anwa, wujud. Kebaikan itu macam-macam sekali bentuknya kan. Arah dan jalannya juga banyak sekali. Bisa bentuknya kata-kata, bisa bentuknya sikap, perbuatan, materi, non-materi, duniawi, ukhrawi, kebaikan. Semuanya diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Minal khairi kullihi. Setiap selama itu khair, kebaikan, apapun rupa dan bentuknya, diminta oleh Rasul. Karena seorang hamba butuh semua itu. Semua bentuk kebaikan dibutuhkan oleh manusia. Diperjelas lagi oleh Rasul, ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Baik yang aku tahu dan yang aku enggak tahu, karena manusia terbatas ilmunya, pengetahuannya. Yang dia tahu baik, ya mungkin terbatas itu saja. Masih ada sekian banyak kebaikan yang kita enggak tahu. Kita belum tahu kalau itu ternyata baik. Kan Allah yang Maha tahu. Makanya Rasul katakan, dan yang aku tidak tahu. Diminta pula oleh Rasulullah SAW. Karena yang kita tahu masih sangat sedikit. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita manusia. Begitu pula kejelekan, aku berlindung diri kepadamu dari semuanya, segala macam bentuknya, perbuatan, ucapan, segala fitnah, segala bala, segala musibah, semua. Selama itu syar, selama itu jelek bagi kita. Yang aku tahu maupun yang aku enggak tahu, sama seperti tadi. Karena pengetahuan manusia terbatas. Enggak hanya yang dia tahu saja, masih ada sekian kejelekan yang dia enggak tahu kalau itu ternyata jelek. Maka dikembalikan kepada Allah yang Maha tahu segalanya, berlindung diri kepada Allah dari semua itu kejelekan. Di dalam riwayat hadis Jabir ibnu Samurah ada lafaz begini, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baikkan, jadikan baik akibat dari seluruh urusan kami. Artinya, setiap amalan kami, setiap perbuatan kami, jadikan pada akhirnya adalah kebaikan. Karena al-amal bil khawatim, Amalan itu tergantung penutupnya. Akhirannya seperti apa, itu yang menentukan. Kalau akhirannya baik, ya akan jadi baik baginya. Tapi kalau na'udzubillah akhirannya jelek, ya akan jelek baginya. Apa yang telah lalu-lalu, yang sebelum ini, dari segala kebaikan yang pernah dia perbuat, jadi sia-sia. Kalau akhirannya jelek, makanya diminta kepada Allah, ahsin akibatana fil umuri kulliha. Jadikan hasan, jadikan baik seluruh urusan kami. Jadikan pada akhirnya adalah kebaikan. Penutupnya husnal khotimah. Kebaikan yang menutup amalannya. Dia tutup usia, ajalnya datang, dia mati dalam keadaan khair, dalam keadaan hasan. Sallallahu min fadli. Wa ajirna min khizyi dunya. Dan lindungi kami, jaga kami dari kehinaan dunia. Kehinaan dunia semua, dari berbagai musibah, tertipu, terzolimi, dikuasai musuh, dan lain sebagainya. Semua bentuk kehinaan dunia. Wa adzabil akhirah, dan lindungi kami juga, jaga dari azab akhirat yang itu lebih menghinakan lagi. Minta kepada Allah agar juga dilindungi dari kehinaan atau terhinakan di akhirat kelak. Demikian begitu luasnya doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini semakna dengan riwayat Abu Umamah di Tirmidzi. Da'a Rasulullah Sallam bidu'a kathir lam nahfad minhu syai'ah. Rasulullah berdoa dengan panjang sekali, banyak doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun sampai nggak bisa menghafalnya karena terlalu banyak dan panjang. Faqulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain kathir lam nahfad min husya'a. Maka kami sampaikan, wahai Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang banyak sekali, panjang sekali, kami enggak bisa hafal. Faqala, maka Rasulullah yang penyayang, perhatian, peduli kepada umatnya menyampaikan, ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullahu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku ajarkan pada kalian yang mencakup semua itu. Dari semua yang aku ucapkan, kan banyak tadi, panjang sekali. Mau enggak aku ajarkan yang sudah mencakup semua itu, mengenai semua. Taqulun, dengan kamu membaca, ucapkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan yang telah diminta oleh nabimu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka mencakup sudah segala yang Rasulullah minta, apa saja itu, yang penting itu kebaikan, sudah kita minta kepada Allah dengan doa ini. Segala kebaikan, khair yang diminta oleh nabimu, aku minta kepadamu. Wa na'udzubika min syarri masta'adza minhu nabiyyuka Muhammad. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari segala kejelekan yang nabimu berlindung diri juga kepadamu darinya. Segala macam kejelekan banyak sekali yang Rasulullah minta kepada Allah perlindungan darinya. Dengan doa ini pula kita juga telah berlindung diri kepada Allah dari itu kejelekan semuanya. Wa antal musta'an, engkau yang dimintai pertolongan satu-satunya. Wa alaikal balagh, wa la haula wa la quwata illa billah. Serupa dengan hadis di atas. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dalam hadis juga, aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari neraka dan segala yang mendekatkan ke neraka, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun amal perbuatan. Artinya tidak ada penyelamat dari segala amalan buruk, amalan jelek, segala yang mendekatkan kepada neraka. Tidak ada yang menyelamatkan dari itu semua kecuali rahmat Allah. Allah yang jaga, Allah yang lindungi hambanya. Makanya Rasul mencontohkan berdoa memohon kepada Allah lindungi diri dari neraka dan segala yang mendekatkan padanya. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Kebaikan yang kita minta kepada Allah dari segala kebaikan yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah, tentunya yang dimaksud para ulama sebutkan yang memang boleh dan memungkinkan untuk juga kita minta. Kebaikan yang juga mungkin dan bisa Allah berikan kepada kita, kepada hambanya. Artinya ada beberapa perkara yang itu pengecualian. Nah, mungkin dan hanya Allah berikan kepada Rasul-Nya. Kebaikan juga yang Rasul minta, tapi itu hanya khusus bagi Rasul-Nya, enggak mungkin orang lain masuk di situ. Seperti maqaman mahmuda, maqaman mahmud, syafaat uzma kelak di hari akhir. Saat semua para nabi alaihimussalam pada uzur, maka Rasulullah SAW yang kemudian maju, mendekat, kemudian sujud di bawah arsy, banyak memuji Allah, banyak memuliakan Allah. Kemudian Allah katakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, pasti kamu diberi, berilah syafaat, pasti akan diterima syafaat. Maka Rasul meminta syafaat agar Allah percepat hisab bagi umat ini, manusia. Itu maqaman mahmuda. Itu khusus hanya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin itu bagi yang lain. Tapi yakni secara umum ma'ruf bahwa setiap itu kebaikan yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah, maka kebaikan itu pula kita memintanya. di akhir hadis, waj'al kullama qadhaita li khaira, kullama qadhaita li min qadha khaira, atau di lafaz lain, faj'al aqibatahu rusyda. Jadikan akhir dari setiap ketetapan qadha yang kau tetapkan untukku rusyda, rasyid, agar itu dalam bimbingan terarah pada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang begitu simple, begitu ringkas, dan yang mungkin paling pantas untuk seorang itu memperbanyak doa dia kepada Allah dengan doa ini. Ya mungkin karena ya keterbatasan ilmu kita di satu sisi, nggak semua doa-doa Rasul dia ketahui, atau dia hafal, atau dia pelajari, nggak semuanya bisa dia ucapkan, ya kan? Karena terlalu banyak. Seperti hadis Tirmidzi tadi, banyak sekali. Tapi dengan doa ini, dia sudah mencakup dan mendapati semuanya. Aku minta kepadamu segala kebaikan yang diminta oleh Rasulmu. Apa yang keluar dari itu? Gak ada. Gak ada kebaikan yang keluar dari situ. Segala kebaikan yang Rasulullah minta kepada Allah. Tapi dengan doa ini kamu sudah minta juga kepada Allah. Semuanya. Dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semuanya. Anak keturunan, anak yang soleh, berbakti, istri yang taat, yang soleha, rizki yang halal, yang barokah. Oh, banyak sekali sudah ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, taufik, hidayah, istiqomah. Luas sekali. Pokoknya itu kebaikan. Kebaikan yang diminta oleh Rasul SAW. Dengan ini kamu telah minta kepada Allah. Begitu pula sebaliknya kejelekan. Banyak sekali kejelekan yang Rasulullah berlindung diri kepada Allah darinya. Ucapan, perbuatan, kejelekan-kejelekan, fitnah, balak, musibah, syubhat, syahwat. Banyak sekali kejelekan sudah macam-macam. Rupa dan warna bentuknya kan aneka ragam. Terlalu banyak. Dengan ini ringkas sekali kan. Itu jelek. Yang Rasul berlindung diri kepadamu ya Allah, kami pun berlindung diri kepadamu darinya. Sudah masuk di dalamnya semua yang diminta oleh Rasul agar Allah lindungi beliau darinya. Kejelekan. Makanya hadis ini betul-betul jamik sekali. Betul-betul lengkap dan luas. Gak ada yang keluar darinya. Segala kebaikan yang diminta Rasul, segala kejelekan yang beliau berlindung diri kepada Allah darinya. Maka khairaid dunia wal akhirah. Segala kebaikan dunia dan akhirat masuk di dalamnya. Tidak ada yang luput. Segala syarr dunia dan akhirat. Segala kejahatan atau kejelekan dunia dan akhirat masuk di dalamnya. Kamu sudah berlindung diri kepada Allah darinya. Maka pantas untuk sering-sering kita baca, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Perbanyak doa ini. Barakallahu fikum. Saat sujud, perbanyak. Sebelum salam, perbanyak. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamat. Ya, selain doa-doa lain yang juga jami', Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud ini, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu istijabah. Seorang hamba dan kita semua sangat-sangat butuh doa semacam ini agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada anak istri untuk memperbanyak doa semacam ini, karena tadi nggak semuanya mungkin orang bisa hafal atau yang orang tahu, terbatas ilmu orang. Tapi dengan ini dia sudah mencakup semuanya. Barokah ketika orang mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah ajaran nabinya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhib. Salatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.